قال الشيخ المؤلف ابن قاسم الغزي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين وتقديم اليمنى من يديه ورجليه تقديم على اليسرى منهما تحليه بعد أول كتوى سننه أسبوع يبتموت تروح مكسيني وسننه عشرة أشياء التسمية كليس itu maknanya segala sunnah bagi wuduk itu musannaf kita sebut di sini 10 perkara. Di antaranya wa taqdimul yumna, dan mendahulukan akan yang kanan. Mendahulu akan yang kanan. Kalau gitu yang tu kena ke apa? Min nak bayar pada mausuf. Wa taqdimul yumna, dan mendahulu akan yang kanan. Apa yang tu? Min yadaihi, daripada dua tangannya nya al-mutawaddi', seorang yang berwuduk tu. Wa rijlaihi, dan dua kakinya. Kalau gitu dua tangan mendahulu ke tangannya yang kanan, mendahulu juga dua kakinya mendahulukan yang kanan, alal yusra, atas yang kiri. Yang tu apa? Minhuma, daripada keduanya itulah. Minhuma, daripada keduanya itulah. Ay min yadaihi wa rijlaihi. Kemudian muhasyi kita Syekh Al-Bajuri rahimahullah, dia sambung di lagi hukumnya. Tak kala itu dia musarah dengan kata qauluhu wa taqdimul yumna, ini masuk dalam sunnah. Wa yukrahu taqdimul yusra alal yumna, balik ni, dan dimakruhkan mendahulu akan yang kiri atas yang kanan. Hak tu dikeji, makruh-makruh tu dikeji, dibenci oleh syarak lah. Syarak benci, syarak tak kenal lah. Sebab ni ibadat mulia. Lepas tu kena mendahulu akan yang kanan. Kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayamuna. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ia suka berkenakan menganan. Nabi dia suka menganan. Buat apa-apa tu menganan, apalagi ni ibadat. Dia suka menganan. Kalau gitu basuh tangan kena mendahulukan kanan, juga basuh apa lagi kaki mendahulukan kanan. Bila kita pergi susah, pusing di mendahulu kiri, itu beci, keji. Supo kita hala beri apa-apa kok kiri, juga orang terima kok kiri pun satu beci. Kalau kita uzur, kita beradab dengan minta maaf. Maaf deh, kalau kiri ni tangan cuma ni, apa tangan kanan cuma sikit. Apa kita duk makan tengah-tengah duk makan, orang mari menjabat salah lah tangan. Tangan cuma ni siapa nak ambil berkat, boleh orang lihat lekat sungguh. Tak ada apa tu berkat sungguhnya. Tengah-tengah kita duk gaul makan polok dengan kuah gula, dia mau ambil berkat, ni hak berkat sungguh. Bak itu dia. Nah, ana ayat terang ni. Kita beradablah kita tu. Maaf deh, kalau kiri ni maaf deh. Tangan semak sikit. Ada ana ayat kata, pandai dah kita tu hormat. Maka agama kita ajar muafakat dengan apa, dengan tabiat kita. Lalu itulah kalau kita pusing atau tak ada darurah di ke kiri tu, sarang beci lah. Sepanya yukrahu. Yukrahu. Itu dia. Wa kaza, dan demikianlah maknanya kaza. Apa kaza? Pada pihaknya kama yukrahu taqdimul yusra alal yumna lah. Sebegitulah seperti demikian itulah ni sebagaimana dimakruhkan wa kaza ay kama yukrahu taqdimul yusra, begitulah maknanya makruh juga law ghasalahuma ma'an. Kalau basuh ia seorang sekaligus lalu dua kikannya selalu bima yazharu padu, pada barang yang zuhi kama fi syarhi taqrib. Malah tu misalnya seperti kita ambil ismail di kolah kaya boleh selalu celuk dua, makruh, makruh juga naknya mendahulu kanan atas yang kiri. Ni tangan mana duk kira ni, hak basuh tangan hingga ke siku tu, ada pun hak basuh tangan dua sekat pergelangan tu, hak tu sunat kedua sekali. Kalau mudah kita celuk dua selalu. Qauluhu miyadaihi wa rijlaihi, mendahulukan yakane daripada tangan yang kiri daripada dua kaki, itu ghayah dia panggil. Ai wa insahula ghasluhuma ma'an, ghayah. Dan jika mudah boleh basuh akan keduanya berserta sekaligus sekalipun makruh juga. Walaupun mudah basuh keduanya sekalipun, tu makruh juga. Misal mudahnya misal belah ni. Kak, ni nak taswir nak apa nak misal, nak misal bagi apa dia suhulah. Sahl. Sahula yasuhulu suhulatan, maksud dia sahlun sifatnya dia. Ini nak misal bagi suhulah. Macam mana mudah? Ka an kana fi bahrin, mudah mati seperti bahawa ada ia muridut tawaddu, ataupun mudah-mudahnya al mutawaddi selalu, seorang yang berwuduk dia di dalam laut. Maksud laut mana dalam air banyak, terbenar kita duduk di dalam benda air banyak, dalam sungai ko, dalam parit gelong ko, apa dia lagi macam kolah ko, payah ikutlah. Mudahlah Allah sekaligus sekalipun makruh. Ayat itu apa nama ni, sunat mendulukan kanan, sebalik kat makruh. Sebab apa tu? Walau mudah sekalipun sunat mendulukan kanan juga, li'anna sya'nahuma, ya klik ke asal, li'anna sya'nahuma, kerana pesing tu, tu sya'an-sya'an tu kelakuan apa ni, kelakuan asal, li'anna sya'nahuma, kerana kelakuan pesing keduanya kaki tangan yadaih warijlah ni, pesing dia alla yashula, mudarat dia sahula yashulu, alla yashula ghasluhuma ma'an, kaki ni pesing dia basuh payah nak basuh sekaligus lalu, pesing basuh kena sebelah-sebelah, basuh pesing nak gosok tangan ni kena sebelah-sebelah, tangan nak basuh sebelah-sebelah, pesing dia balas tu. Walaupun mari mudah sabit tu dalam air dah, kita ada kolah luah, walaupun mudah pun tak kira klik asal, asalnya pesen dia tu pesen tak mudah. Kira gitu deh, tak serupa muka. Muka dua pipi kita ni pesesan dia mudah kedua sekaligus lalu, tengok mai air tak dah juga seru dua kedua orang kedua tu dah, apa dua belah pula, dengan mudah dia tu pesen dia mudah. Tangan ni bahasa nak payah nak bahasa sebelah ni dulu, dan ni tiba-tiba kita duduk di kolah boleh celup, tak kira sebut ke pesi asal. Ya sarang je kira deh. Oleh yang demikian kita klik kepada umum hadisnya bak takrimah, dia panggil bak memulia, kena mendahulukan yang kanan. Kita boleh nampak jalan sarang unai-unai syariat tak ajar kita tu, dalam bentuk sunat pun kita boleh nampak jalan dia. Bapak dia kata kita pergi dengan cerah, dengan jelas, nyata. Nah, dia dia. Ammal udwan, idwan. Nah, di segi lugah tu, ain boleh bagi depan, bagi bawah. Udwan tak ada datang lugah. Udwan ni idwan. Udwan, idwan. Ammal udwan, ada pun dua anggota. Allazani yashulu ghasluhuma ma'an, itu mukabir tadi. Ada pun dua anggota yang mudah boleh basuh akan keduanya ma'an berserta, boleh basuh lalu sekaligus, apa pesen mudah. Misal dulu kal khaddaini, ha, seperti dua pipi kita ke, pipi kita kanan kiri pun tu juga. Kalau kita kena dulu pipi kanan ke, ha, kata hak ni bala, boleh kita baca fala yuqaddamu, kita baca minum apa orang lagi dia boleh baca fala yuqaddimu, kita baca bina fa'in, bina fa'in nak rajak lah ke fa'in, maka tak mendahulu ia, ia mutawaddi, senangnya tak payah fala yuqaddamul yumna, maka tak dimendahului akan yang kanan itu minhuma, daripada keduanya minal udwain, klik kuhumi, klik kumtada nah. Ha, ada pun khaddain tu misal saja. Ha, dia kena klik ke humi. Fala yuqaddamul yumna minhuma minal udwain. Ha, nah. Tapi tu penamu muhasi kita tambah. Maksud dia kata seperti apa lagi? Ada tak lagi lain pada tu? Kalau ada lagi, apakah lil misal? Kalau tak ada dah, hak sebut banyak tu, lain pada tu tak ada dah. Pak kata seperti juga, orang pengkah lil istiqfa'. Nama dia lekat dah dia. Nah. Ha ni ada lagi ni lain pada dua pipi ke apa lagi? Ha lalu muhasib sama ai wal kafain ni. Ha ni dua tapak tangan sekat pergelangan. Ha ni sekali lalu dua belah. Ha holo dua belah lalu. Wal uzunaini, ha dua telinga kanan kiri sekaligus lalu. Ha tu maksudnya seperti dua pipi. Fala yuqaddamul yumna minhuma, tak kala itu fayukrahu taqdimuha minhuma, ha pula. Ha hak ni dia suruh basuh kedua sekaligus pipi kanan kiri, pakai dua selalu sekaligus, sama air dua lah. Pro selalu, tidak kata kanan dulu lepas tu kiri, makruh pula dah tu. Ha tengok fayukrahu taqdimuha, maka makruh dikejikan mendahulunya yumna minhuma minal udwain, balik kepada umi. Begitulah kama nuqila, seperti barang yang dinakal ambil akhirnya dari an syarhir raudi, an syarhir raudi, dari syarah raud. Raud tu kita hak Ibnu Rifah. Nah, eh bukan Ibnu Mukri. Ibnu Mukri. Nah, raud tu Ibnu Mukri. Lepas tu syarah tu hak Syaikhul Islam Zakaria Al-Ansari lah. Tahrir dia. Daripada syarah Raudhut Talib. Hak Ibn Mukri. Ia ikhtisar daripada kitab Imam Nawawi. Raudhatut Talibin. Imam Nawawi tak nama. Raudhatut Talibin. Lepas tu diikhtisar oleh Ibn Mukri. Dia tak nama Raudhu. Nama pun dia ikhtisar juga. Raudhut Talib. Ya kisah apa nama? Batu Syekhul Islam kita tu mai syarah. Namanya Asnal Matalib. Di syarhir Raudhat Talib. Tu nama kitab. Itulah dinakal ambil daripada syarah Rub, katanya makruh mendahulu. Kalau kita basuh pipi dulu makruh, tangan sekat gelem, tangan pun patut juga. Telinga sapu kanan dulu makruh, kena sekaligus. Tapi waqila, kata tidak, khilaful awla faqat. Kurang molek je, bukan makruh. Ini berlaku atas istilah mutaakhirin. Jadi mana mertabaknya wajib, guria haram. Sunnah, sunnah mu'akadah, guria makruh. Sunnah ghairu mu'akadah, guria khilaful awla. Tak berlaku tiga kelah lah, tiga mutabak. Ada pun setengah istilah ulama, khilaful awla ialah makruh ke. Hingga makruh dia pecah dua, karahah tanzih, karahah tahrim pula sekali lagi. Tu dalam ilmu usul fiqah lah caranya. Baik. Ini kita berlaku atas kaum ni ni. Sebab dia kata-kata ke, bukan makruh. Khilaful awla faqat, apa faqat? Aiduna dunal makruh. Khilaful awla je, bukan makruh. Mana rendah sikit mertabak. Kalau kita kecek bahasa kita agak, kurang molek. Gitu. Apa hukum? Kalau haram, haram. Bukan haram, makruh. Makruh tahu mana? Karahah tahrim. Itu buat tadi dalil tak qat'i. Karahah tanzih. Apa tu? Bukan makruh. Khilaful awla, kurang molek. Makruh tak? Tak makruh. Dia molek tak tahu. Tak apa molek tu. Gitu dia. Ha, maka semua tu masalah kelimah orang tua kata tak baik. Lah. Orang tua dia guna tak baik. La yang bari. Tak yang bari. Tak sedia. Tak sepatut. Ha, tak layak. Itu maksud dia kata haram pun tak layak. Tak sedia. Tak baik. Makruh maksudnya tak baik. Khilaful aula pun tak baik. Ha, itu. Orang tua kata tak baik. Tak baik. Tak baik tu. Ya lah dah lah. Bila kita mengaji duk mutabak mana? Ha, ada. Ha tu dia panggil mata-mata kita boleh dah orang tua duk didik tak ajar akhlak kita tu. Balik awal tak baik awal masalah tak baik. Ha dia tu ajar nanti. Nah. baik, ha, kalau gitu bila anggota hak basa pesen dia tu pesen mudah sekaligus dua-dua kiri kanan, maka hak tu tidaklah di mendulukan yang kanan atas yang kiri. Bahkan makruh. Awak mari semula bal yutahharani. Ha, kalau kita baca dengan sulasim jarak makna dia lazim. Ha, nah kalau baca sulasim jarak yatuhurani, tahura yatuhuru. Bahkan suci kedua tak sahlah maknanya. Dia kena menyuci. Ha, kalau menyuci kena halih baca ba tafa'i. Bal yutahharani. Bahkan dimenyuci akan kedua-dua itu, ha, kedua daripada al-udwan tadi lah, daf'atan wahidatan. Ha, dimenyucikan kedua itu sekaligus kita panggil daf'ah. Ha, sama mana sekali tolak. Ha, maksudnya sekaligus kita kerja. Ha, daf'ah. Ha, lurah tu kena ingat pula. Kalau duf'ah makna lain pula. Ha, tu nak keingat. Masalah lurah ni nak pula pada sama'i. Ha, terkadang ha, qiyasi. Qauluhu daf'atan ayat idrabun intiqaliyun la ibtali, bukan membatah dulu dah pindah. Wa qauluhu daf'atan baca di fathidan maknanya al marratul wahidah, kita panggil kata masdalil marrah. Daf'ah fa'lah wazatu wahiyal muradatu hunah ni hak jadi kanak pi di sini nak baca hak dah bagi atas lah. Nabi kata sekaligus sekaligus. Ada pun kalau pergi baca soal lagi wa ammad du'atu bi dhammid dal, ha hok tu makna lain. Fa hiya syai'u. Dia kata hiya tu nak ra'i marji' ila dah tu. Kalau kata huwa apa tak apa. Fa hiya syai'ul madfu'u, iaitu kena ke suatu yang ditolakkan. Ha apa dia? Minal ma'i wa nahwi. Ha hok tu kena ke air, masa air mai sekali gug grum. Ada panggil du'ah. Du'ah. Supaya air icebox lah ataupun ombak yang magrum ha, satu duf ah ha, satu tolakkan ah ha, dia waktu alaysat muradatan huna, tak boleh baca situ, sini nak baca daf ah ha, nak sekaligus ha, bukan tolakkan daripada air tu dah ha, nak ayat perbuatan kita tu sekaligus basuh sekaligus lalu kiri kanan ha, ayat itu dah bal yutahharani ha, bahkan dia menyuci akan kedua al-unduan itu daf'atan wahidatan sekaligus. Ha, kita tengok hasiah sambungnya tak ni. Hak kata fala yuqaddamu. Ha, apa dia kata setengah makruh mendahulukan. Kata kikila kul awla kuremolak. Menyalahi utama. Panggil. Kata dia walau lam yata'atta lahu illa bitartibi. Ah, deh. Dan jikalau tak dapat ta'atta yata'atta, pasti yang masuk tu masuk lam jaza dengan hazaf buah huruf ila alih tu fi'il mu'tal akhirah hazaf jaza dengan hazaf huruf ila walau lam yata'atta apa nak itu. Dan jikalau tak mungkin tak dapat lahu baginya illa bitartibi. Ha malaikat dengan belatu. Ha nah. Malaikat dengan tertib. Kita misal dulu. Ha, misal dulu. Misalah mana tu? Ka'an. Ha mulak bu hamzah di atas tu nak samara dengan kana. Nah. Bila kita bu hamzah di atas alif pada kana tu, ha tu baik kedua kelima. Ka'an arada misalnya seperti bahawa kehendak ia mahu ia ghaslaka kaffaihi seperti bahawa mahu ia akan basuh dua tapak tangannya itu bisabbi dengan tuang air diruh, terpanggil tuang min nahwi ibriqin, daripada umpama kendi. Nah, kendi ko ceret ko kita panggil macam-macam panggil lah tu, benda pun macam-macam juga tu. Nah, kita nak tuai daripada umpama kendi masalah. Kalau tak mungkin bagi seorang malaikat dengan tertik hak tu, nampaknya bayat tajihu dajalah tadi. Maka bayat tajihu taqdimul yumna minhuma. Dia hendak kata khilaful aula tadi ataupun makruh tadi tu kena tangguh tah jika mungkin. Kena tangguh tah kata mungkin sekaligus. Tu makruh kita mendahulu tu. Kalau tak mungkin, malaikat dengar tertik. Kalau gitu kita pakai baca dengan bina maf'ul lalu, walau lam yuta'atta lahu, sebab dia maridah lahu tu. Dan jika kalau tak mungkin baginya, malaikat dengar tertik. Seperti bahawa kehendak ia mutawaddi', ia kehendak nak basuhkan dua tangannya dengan tuang. Masalah ambil air sebanyak keni kaya susah sikit nak buat. Sama nak kedua. Itu dia kena ambil yang ni dulu. Nak tuai lah. Itu ada jalan lah. Mendahulukan yang kanan daripada keduanya itu. Wahaza. Pula. Wahazal hukmul mazkur. Ini hukumnya tersebut saat ini. Kata mendahulu tu makruh. Tawakhilaful awla. Jika mungkin, jika tak mungkin. Ada jalan. Semua tu. Kulluhu tu fissalih. Ini hukum semua ni pada orang yang selamat. Orang yang sejahtera, orang sempurna. Kita panggil. Adapun. Wa amma nahwul asyalli. Al-asyalli. Tu buat tak ada alih-alih. Kata ada alih-alih. Kena kofak dengan patah tu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang suara sebut al-afdalu. Al-afdali. Bila waktu kofak kat. Kan yang masuk alih-alih tu. Kalau tak ada alih-alih. Baca asyalla. Wa akta'a. Wasah dengan wazifin. Kita panggil. Ni kerana ada alil-alil kita kofaknya kasrah. Wa amma nahwul asyalli wal aqta'i. Nak upah hamzah laka tu. Dan ada pun orang yang laso. Laso. Laso ni orang mati kaki tangan lah kita kata. Tu dia pun orang kena amapak dah. Tangan je nak akak pun tak boleh. Tak ada berasa pun. Dia laso panggil. Kita panggil mati. Dia ni mati kaki sebelah. Dia ni mati tangan sebelah. Dia. Wal aqta'i, dan juga orang yang terpotong, tangan dia tu kena potong, kena kerak, sabit penyakit ke ataupun dikerak hak kena curi ke, tak kira lah. Ni tak ada apa-apa. Fa yuqaddamul yumna minhuma. Itu dia. Walau min syiqqai ra'sihi. Walaupun daripada dua pihak kepalanya, syiqqai ra'sihi tasniyah idafah. Dan jikala daripada dua pihak kepalanya pun anak mendulukan ni juga. Asal sapu kepala kita tetap memadah, tak ada kira lah di mana-mana pun. Au min khaddaihi, ataupun daripada dua pipinya. Awa illa, jika tidak, itu kuriha, dimakruhkan. Wahaza pula dah. Ini ni kata apa dia? Kata takdimul yumna minhuma saat ni tu. Pula dah. Ingkana, jika adalah ia, yutahhiru. Jika dia tu menyuci ia, tu dia. Sendiri, nafsuhu tauqid. Sendirinya. Jika dia menyuci ia sendirinya, cara-cara itu. Dia menyuci sendiri, ambil semaya sendiri ni. Anak ku anak pula. Fa in tahharahu ghairuhu. Tu nak situ. Maka jika menyuci akan dia oleh orang lain, orang lain tolong. Ya boleh. Orang lain tolong. Ni tak ada apa-apa. Taharahuma ma'an. menyuci ia akan keduanya sekaligus lalu. Tak sah dulu, tak sah mendulukan kanilah. Muka anggota muka ni anggota bahasa aspek bahasa mudah sekaligus tu. Gitu. Tak kalanya tahara menyuci ia ghairuhu huma akan kedua anggota tadi ma'anlah. Wa yukrahu taqdimul yumna, dan pula makruh mendulukan yang kanan. Kasalim seperti orang yang selamat sehat lah, makruh juga. Tengok tu banyak tu kan. Kalau begitu gini ada. Ayat satu-satu masalah tu dia banyak cawangan-cawangan pecah-pecah pula tu. Sebab itulah masalah untuk kita nak jadi halusi tahu dia, dia banyak banyak apa yang kata soal jawab. Kalau gini macam mana masalah tu tu. Kalau kau ni pula macam mana masalah tu. Dia banyak. Sebab itu untuk kita nak rijah losi tu, kita kena apa nama ni mengaji lorah dia deh. Ada pun untuk kita nak buat amal untuk di hospital lalu tak payah lah tahu matematik. Habis ini nak masuk dengan matematik bawah pula tu. Wa zakaral musannifu, itu nak masuk dengan wat taharah lakin. Dan telah sebut oleh musannif. Syarah kita ni kata, hendak dia matai dia buat dulu. Nah. Telah sebut oleh musannif akan sunniyat taslisil udwil maghsul wal mamsuh. Dia panggil ya masdariyah tu sunniyat. Sebab dalam syarah dalam hasiah tafsir tu ai kauna, dia ada lah. Dia panggil ya masdariyah sebab dengan kaun ai kaunat taslisi sunnatan. Dia tafsir makna sunniyat taslis dia tafsir tu. Dan telah sebut oleh musannif Syekh Abu Suja' rahimahullah ta'ala tua mata, dia sebut akan keadaan sunat menigokan anggota. Anggota mana? Anggota al-maghsuli, anggota yang dibasuh. Tangan muka tu. Kaki. Wal-mamsuhi, dan anggota yang disapu. Di mana musannif sebut tu? Zakara fi. Itu nak masuk mata. Musannah telah sebut pada katanya musannah wattaharatu salasan salatan. Dia kata gitu. Dan bersuci saat itu tiga kali tiga tiga. Sekejap turut dia. Tiga tiga. Dia hazah lah tu. Kalau kita nak tafsir mudaf ilah ataupun ma'duk kat salasa marratin. Salasa marratin, tiga kali, tiga kali. Ham Melayu kita pun banyak kejap tiga, tiga. Tiga ke apa? Pemain mutafilah kali, tiga kali, tiga kali. Ha pemain kali, kali. Ha tu sebab tu tapi lorak lemo nak kedih je kena kira kaedah berada. Nah. Salasan, salasan ai salasa marratin, mai dengan dah jamak. Salasa marratin. Jadi musanah kita tu dia kata setengah pada sunat juga, iaitu menyuci bersuci tu tiga tiga tiga tiga. Lagi wa fi ba'din nusakhi, dan ada pada setengah-setengah nuskah. Wa fi ba'din nusakhi ai nusakhil matni lah, di berapa nuskah mata ada setengah-setengah nuskah mata lafalah ni wattikraru wattakraru duk betul wattaharatu tu. Sebagaimana kita maklum dia dia Syekh Abu Suja' dia tak ada tulis sendiri mata ni, dia imlak ya. Dia buat rancana kata anak murid dia tulis. Murid dia tulis. Betul ada tulis wattaharatu salasan salasan, ada tulis wattikrar. Wattikrar berulang-ulang. Tengah naskah kot tu. Lepas tu syarah kita tafsir ai. Nak tafsir hak mata naskah yang kedua. Wa tikraru ai lil mausuli wal mamsuhi. Berulang-ulang arti berulang-ulang kan akan anggotanya dibasuh dan jadi sapu itu. Lepas tu kita undur klik. Jadi maknanya musannah kita sebut keadaan menigo taslis, menigok, mana basuh tiga kali, sapu tiga kali. Keadaan menigok anggota yang dibasuh dan ia disapu, dia sebut di mana? Di dalam katanya, kata musanah, wattaharatu. Sebab perkataan taharah melekat pi dalam, menyuci, bersuci, melekat pi basuh, juga sapu. Nampak dia kata zakara fi qalihi, masuk dah. Qawluhu wa zakara al-musannifu sunniyata taslis ila ay kauna, ay kauna taslisi sunnata. Itu nak tafsir betul sunniyata taslis, ay kauna taslisi sunnata. Wa qawluhu al-udwil marsuli ay ghasli, itu tafsir mudah pula situ. Maknanya dicelah sunniyata taslis tu kena terkedik. Taslisi tu kena terkedik lagi. Taslisi ghasli. Gitu lagi. Taslisi udwi, taslisi ghaslil udwil marsuli lagi. Di mana ada ay ghaslil udwi, menigakan basuh anggota yang dibasuh. Seperti kal wajihi muka wal yadain, dua tangan, itu marsul anggota yang dibasuh. Wa qawluhu, dan katanya syarah, wal mamsuhi ay wa mashil udwil mamsuhi. Kedua dua tepat. Keadaan sunat menigakan basuh anggota yang dibasuh dan keadaan sunat menigakan sapu anggota yang disapu. Manalah tu? Mana anggota yang disapu? Keraksi seperti kepala, anggota yang disapu. Juga wal jabira, wal jabirati. Kita panggil apa? Pembalut atau penepek, penempel panggil. Misalnya tangan kita tu patah ko, luka ko, masuk hospital ko tu bomo belak buku di atas. Balut dengan alat. Mana kalau ambil semayah, sapu di atas jabirah itu. Sapu, sapu tu pun menigo juga. Walaupun tangan tu asalnya anggota jadi basuh, tapi dia ada buku tu, tak kena air, sapu di atas. Sapu tiga juga. Wa nahwil imamati, da umpamu serban, sapu umpamu serban apa terlepas dah tu sapu. Pala serban ada tak pala, kupiah tak pala, tak ada payah cabut lah. Sapu tiga kali juga. Tinggal sikit lagi hak gana kaki tak ada royak ni. Hak kaki tak ada royak ni. Yang nak pergi sini. Bi khilafil khufi. Kalau kaki kita pakai kasut. Kasut dia panggil kata mauzah. Kasut hak yang menudungkan dua mata kaki, nak supaya kasut askar tu lah. Naik sikap betih. Lepas pada mata kaki. Tapi hak tu kasut tu tak boleh sapas ada depan duk jijak lah dia. Ini kasut rupa nak sakit-sakit supaya stokin. Tapi dia buat dengan kulit. Bila kita nak berjalan atas bawah pakai kasut sepulak ataupun selipar sepulak. Nah, mesti sejuk pakai tu. Banyak muka mana-mana ada pakai kat dalam masjid ke apa. Pakai selipar tu tu bawa nak cabut lipar jalannya ni. Kat ni pakai. Tu tak ada buat lupa dia tak ada tunjuk kita tengok nah. Kerana tempat kita ni sejuk-sejuk tak sungguh mana. Nah, sejuk juga. Bi khilafil khufi, bersalahan kuf. Kalau kita pakai kuf, apa makna bi khilaf? Hak ni tak sunat menigau. Kalau kita basuh kaki sunat menigau. Nah, tapi bila kita pakai kasut, siapa punya kaki tak payah cabutlah dengan syarat-syarat tertentu dalam bab dia sapu. Hak nak sapu berapa kali? Hak ni lain kata dia. Mana tidak menigaulah. Kerana bi khilaf ni tidak disunatkan menigau. Hanya sapu sekali je. Supaya apa ni? Li'allah ni ilat pada pada suatu mahzuh yang jadi terperik pada bikilah. Yang kena kedih situ dulu. Kena kata mana tu? Bikilah fil khufi ay fala yusannu taslis. Ataupun fala yusannu taslisu mashihi. Maka tidak disunatkan menigau sapuhnya. Supaya apa tu? Li'allah yu'ayyibuha. Apa yang ibu tu cacat ni dah, supaya bahawa tidak mencacat merosak ia akannya. Kena baca bab tafailah li alla yu'ayyibahu, supaya bahawa tidak mencacat merosak. Tengok, dia takut punah kasut itu. Ha, bertengok. Ha ni kita tengok dalam syarat. Oh, dia suruh kita saya barang ni. Cermat, cermat. Bukan kedekuk tu suku. Itu cermat ni lain. Ada darah kita buh makna tak kena. Cermat dekuk, ah tak kena wak rekeh dua tu. Cermat ni bagus. Khairul umur awsabuha. Nah, cermat dia suruh cermat. Tengok kita bakal kasut. Manakala ambil semaya, maklum kita tiga. Tapi bila sapu kasih, sapu sekali. Serah. Serah. Nah, cara dia sapu. Serah. Nah, sekali sudah. Tak ada. Yang kedua, apa? Takut mencacat. Kemoga dia kulit. Tengok kulit. Dia kena air banyak kali. Kasut kita kena air. Nak usah. Nah, dia buat daripada kulit. Nah, tengok lah. Cara jaga. Tapi dalam keadaan begitu pun ada selisih lah. Khilafan lizzarkasyi. Aku kata begitu tu, aku menyalahikan Syekh Az-Zarkasyi rahimahullah ta'ala, tua kita Al-Khadim. Sahabat kita Al-Khadim. Syekh Az-Zarkasyi, murid bagi Syekh Al-Azra'i. Dia kata kan, haythu qala. Boleh kata ta'liliyah. Kerana berkata ya Zarkasyi, dia kata gini. Tak wayak dia kata mana bangka dari kita Al-Khadim dia ada tu. Dia kata wazahiru. Zahir ay indi ataupun li. Zahir di siakulah. Zarkasyi kata ilhaful jabirati wal imamati bil kufi. Dia kata belah tu. Kalau gitu klik ke mana ni? Jadi di sini di masalah sapu. Di masalah sapu. Masalah sapu, nah seperti sapu kepala, sapu di atas jabirah, sapukan penepet nah, tadi, sapu umpama serubai, makna kata maksud dia tiga juga. Bersalah kuf. Kuf ni tak sunat meniga, tak apa situ. Hak tempat khilaf tu mana? Khilaf betul kata anggota jadi sapuh ni meniga juga. Kata khilafannya kena klik dulu. Pada kata wal mamsuh. Wal mamsuh ay wa mashil udwi. Maknanya sunniyata mashil udwi mamsuh. Maknanya sapu kepala pun tiga. Sapu jabirah pun tiga. Sapu umpama subai pun tiga. Bersalah kuh. Kuh tak boleh tu tidak meniga. Aku kata begitu tu. Khilafan lizzarkasyi. Malah mana Zarkasyi? Haythu qala, sekira kerana berkata ya Zarkasyi. Wazzahiru. Dan ya zuhi aili ataupun indi. Ya zuhi bagi aku ataupun diisi aku. Ilhaqul jabirati. Menghubungi. Menghubungikan jabirah. Maksud menghubungi jabirah ni mana? Mashil jabirah lah. Menghubungi mashil jabirah. Sapuh. Masalah sapuh atas penepek. Atas belak. Wal imamati di atas serban. Hubungi bil kub. Ini bi mashil kub. Hubungi dengan sapu kub. Sapu kub tak sunat meniga. Sapu kepala juga tak sunat meniga. Kok tu dia pergi. Kamu dia hak mana muktamad tu eh? Wal mu'tafal mu'tamadu ialah nadbu taslitihima. Ha, muktamadnya disunatkan meniga keduanya. Apa keduanya? Jabirah imamah, sapu kepala, sapu umpama serbat, juga sapu atas belak baluk tu tiga. Dunahu, apa dunahu? Hu tu ronjak ke kuf, yang ni kedih lagi. Dunah taslihihi, tidak menigakan kuf. Sapu kuf tu sekali lah. Sapu kuf tu sekali. Ada pun sapu kepala sunat menigo supo dengan basuh lah. Muktamad waktu. Lagi wa mislul ghasli wal mashi. Kita dok kecek masalah sapu dan basuh. Basuh dan sapu. Dan seumpama basuh dan sapuh lah. Seumpama pada apa? Sebut wajah Syabah dulu. Fi sanit taslihi. Pada sunat menigo. Maknanya tiga kali tu. Seumpama itu juga at-takhlilu itu qabah. Seumpama basuh sapu juga pada sunat meniga ialah takhlil, takhlilul lihyah tadi kan. Apa dia menyelak janggut tiga kali. juga takhlil asabek, nah, menyelati celah-celah jari sepohat padah, nak menigo juga supalah dengan basuh dan sapu itu. Dan awan niyatu, niat pun nak menigo supaya tu juga, tapi hanya ala qawling, kita satu kaum ni tapi wal mu'tamadu, kaum mu'tamad dak annahu la yusannu taslisun niyyati. Tu kita dah bawa nyok jare dengar amalah juga kita mengaji kaum selit sepit kita temu terdengar dengar noh jaka bila ada royak beroyak gapo gak nak kata pelak tak biasa dengar lah mano royak tu sunat niat 3 kali nah. Sunat niat 3 kali ambil wuduk ni. Mai tanya kita jap tukinya wei. Ada royak ni, tok royak ni. Tok urak je dak royak kata sunat niat 3 kali. Tak biasa dengar. Kita ha dulu ada dia mati satu kaum. Tak boleh. Boleh kita tak tahu juga ngaruk sudahlah. Ini cara-cara dia. Ini faedah. Walaupun kita tak amal, kita dak amal hak muktamad tapi kita tahu juga kata ada kaum. Supaya kata bila timur bila timur apa dia tu masalah apa-apa gak boleh kita tanya kata ya itu adalah atas satu kaum ingatlah tu memang kata sunat juga ni 3 kali niat ni satu kaum sudah muktamad la yusannu taslisun niyyati tak sunat. Tak disunatkan menigo niat wat tasmiyati. Segera payah klik situ tu. Tak disunat menigokan niat dan juga mengucap bismillah pun tak sunat menigo. Kau muktamad. Berkata bismillahirrahmanirrahim. Tak disunat tu kau muktamad. Kalau tak atas situ, kalau atas klik pada at-takhlilu kat mana? Sunat menigo. Wa du'a ul a'dha'i. Ini yang kena atas pada taslisu diri. Kaum muktamad tak disunatkan doa segala anggota. Ya ada juga ketua-dua amal. Makna dia comel tapi boleh kerana hadis ni lah. Ya datang hadis mari tu dia boleh bicara mari maknanya do'a'i bagi diri ni. Lalu itulah muktamad tak disunatkan doa a'dha' dia panggil. Doa segala anggota. Jika kamu baca doa tu hari ada ketua-dua amal. Ni ketemu dah ni. Tapi ada mau buat amal sudah lari apalah. Kita tahu dalam pengajian mereka kata tidak kaum muktamad tidak disunatkan doa segala anggota. Mana dia? Ni mari kita tengok. Molek kita nak buat amal tak ada masalah lah. Kita nak buat amal. Kaum ta'if boleh diamalkan. Doa segala anggotanya ialah wahua. Wahua. Dan iaitulah doa ul-a'dha' ni. Ayyakula bahawa baca bahawa kata ya al-mutawaddi seorang ambil wuduk baca bila inda ghaslil kafain ketika basuh dua tangan sekap gelengnya kanaki inda ghaslil kafain ai ilal ku'ain ketika basuh apa dia dua tapak tangan sekap gelengnya tu dia baca ke apa Allahumma ihfaz apa bari kena molat ke orang tua kita dak bawa dua amal ke tua. Dia tanya doa kita ambil uduk tu dan moyak tak ada doa tu. Kita boleh ajar dia. Ataupun dia nak telur betul. Allahumma ihfaz yadayya min ma'atika kulliha. Ya makna dia molat. Makna dia molat ya Allah, ihfaz pelera ulimu ataupun pelera lah engkau yadaya akan dua tanganku. Kalau yadi itu tangan jenis terpakai jenis kerana punya dua belah pakai yadaya akan dua tanganku ni mimma asika daripada segala derhaka akan dikau kulliha semualah minta menjaga amalat ya habis tak amal amalat minta Tuhan jaga tangan daripada maksiat maksiat kat tangan ke apa mengetak mengambil juri. Dah itu kan. Sekeh orang, gocoh orang tak tahu kalu. Itulah. Hati mak siap kau tanya, mu jagalah hai Tuhan aku tanya aku sungguh kau tanya aku ku jaga tak leh. Ni ngaku kelmu hai bla-bla ke mangi. Tetap Tuhan, tanya kita tak jaga tak leh. Tu dia. Dan yang mari noh orang Allah tak lekat tanya. Nak ambil ketar-ketar pun ambil juga. Bukan ambil dengan molat, ambil dengan ketah aku orang tengok. Tapi ambil juga. Apa? Aku nak jaga tak boleh tangan aku. Hatta tu eh. Ya Allah, menjagalah tanganku. Tengok. Allahumma ahfaz yadayya min ma'asika kulliha. Habis tu jangan tengok ni kalau kata apa ikut aku aku. Mana nak nak jaga tak boleh tanganmu? Dah mengak. Dah ikut mu boleh jaga. Mu curi apa? Dia kata mu tak boleh nak jaga weh. Tanganmu mu tak pandai jaga. Kata tu halah. Ha, amalak doa makna dia comellah. Deh. Amalak dah. Faham tak? Faham bawa. Allahumma ihfaz yadayya min ma'asika kulliha. Ha tu ketika bahasa tangan. Manakala berkoma pula. Wa indal madmadati, dan ketika berkoma bahawa baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allah molek juga. Nah, doa ni apa ketika akhir semaya di sunat kita baca. Dan hari-hari pun kita baca doa ni. Sabit pada hadis yang sahih. Nabi SAW ajar dengan sahabat dia di akhir semaya kita. Apa kita jadi makmum dan benar. Kalau imam tak bersalah lagi, bukan nanti kelepok gitu dah. Buh doa mana kita nak ubah. Kalau itu jadi imam ya sunat merengek. Kata jadi imam tak sedap panjang sekak fil alamin innaka hamidum majid. Sekak tu orang lak salah lah. Kenapa keadaan tak nak doa sepatah? Boleh lah. Tapi kalau itu jadi makmum, tak imam tak bersalah lagi, boleh doa apa. Setengah pada ni dia doa ni. Allahumma a'inni ya Allah, pelihara ulihmu kandaku. Tolong. A'ana yu'inu fi'amah. A'in kena kelimah dulu ngaji surah a'in. Kat tu patu ni dia mari nu wiqayah. Patu tulis satu lah. Pakai idgham masuk dalam tu bunyi a'inni. Itu. Siapa asal a'in ni. A'in ni. Dah. Pasti dia tulis satu nun saja pakai ganti dengan idgham. A'inni. Tulis satu situ kan harus selalu. Allahumma ya Allah a'inni, tolong oleh muakandaku, memberilah pertolongan kat aku. Tolong apa weh? Ala zikrika, atas sebut engkau jadi rajin sebut. Ha ni kalau tanya umur ni kau malah nak baca, malah nak menyebut. Ha baca doa ni lah. Ya Tuhan mu tolong aku ya dia rajin dak sebut mu dia. Oh jadi la ilaha illallah. Subhanallah. Ha menjadi rajin tu. Tu dia ni ada la ilaha illallah dia sini. Subhanallah. Yeah, kelepon amo masa mulut. Baiklah. Doa ini nah apa? Malah mau ni gak minta Tuhan tolong jadi rajin menyebut. Allahumma a'inni ala zikrika, mutulunlah aku di atas menyebutmu, ingat kamu. Wa syukrika, atas terima kasih kamu. Apa-apa minimak ke aku ni gapo duduk guling dalam nikmatmu, minta mu tolong aku boleh syukur kamu. Wa husni ibadatik, menjadi baik elok bagus ibadat aku, bak ibadatkan di kau, menjadi molek ibadat aku. Buat sikit pun jadi ha lah jadi molek. Ha ya tengok minta pertolongan daripada dia. Ni baca ketika mana? Ketika berkomot. Lepas tu kita nak leret kata doa ni bolehlah. Dalam doa lepas semaya, doa di akhir semaya sama tahu nak beri salat tu baca ni. Kan Nabi ajar sallallahu alaihi wasallam di akhir tahiyat tu. Tu dia. Wa inda listinshaqi, dan ketika masuk air hidung. Dek. Baca apa pula? Allahumma arihni raihatal jannati. Ya Allah. Beri bau. Itu dia. Membaungi olehmu kandaku akan bauan syurga. Mana akan beri aku boleh dapat ciumkan bauan syurga. Allah. Nak sabar dengan masa akhir hidup. Nak cium bauan syurga akan rasa tu. Duduk basuh belah-belah hidup ni. Mulut pun minta. Allahumma arihni raihatal jannati. Wa 'inda ghasli alwajhi, ketika basuh muka pula dah baca apa tu? Allahumma bayyid wajhi yawma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun. Bila tawakkal wa taswaddu wujuh, ya Allah, menjadilah engkau putih mukaku. Maksud kita memputih olehmu akan mukaku. Lepas tu hurai ya. Menjadi ulimu akan mukaku yang putih. Mana ij'al wajhi abyadha. Bila kita tafsir makna dia tu. Bayyid wajhi. Ini ij'al wajhi bayad abyad abyad. Jadikan oleh muka muka aku yang putih. Bila tu? Jadi putih bila? Bukan dia minta putih ini. Ha, hitam lah minta lah. Ha, putih bila nu? Yaumata bayadu wujuhun, pada hari kiamat nu. Hari akhirat, hari yang jadi putih segala muka, muka ahli syurga. Wataswaddu wujuhun, dia jadi hitam muka, muka ahli neraka. Ha, minta menjadi ke muka aku akhirat sok nu putih. Dunia tu biarlah hitam-hitam lah. Tu dia deh. Wa 'inda ghaslil yadil yumna, ketika basuh tangan kanan lepas basuh muka, baca mana pula? Allahumma a'tini kitabi bi yamini, ya Allah beri ulimu akan daku surat dan amaku kitabku di akhirat sana, memberi ikut sebelah tangan kanan aku lah. Wa hasibni hisaban yasira, dan aku hisablah akan daku hisab sedikit-sedikit, hisab mudah-mudah gitu ya, tanya sikit-sikit. Ha, apa kita ketemu dengan ustaz nak periksa kak, ustaz tanya undang-undang dia, nak terbit berapa buku ustaz? Ha, 20. Oh banyak ah, sikit-sikit dia. Ha, tu ha nak buat 15 buku, lepas tu 15 buah undang-undang dia. Ha, nyanyo payah-payah mutah. Ha, cara kita berjaya ni pun dengan Tuhan tengok. Allahumma a'tini kitabi bi yamini wa hasibni hisaban yasira. Jika bahasa tanya kan ni. Lepas tu wa 'inda ghaslil yadil yusra. Allahumma la tu'tini kitabi bi shimali wa la min wara'i dhahri. Ya Allah, minta lah dia panggil la du'aiyah, bukan la nahi. La nahi lagi Tuhan. Habis kita lagi Tuhan ni. Bukan la du'aiyah dia panggil. Ya Allah, mintalah. Ada. Mintalah, jangan aku berikan daku suratku tukuk tangan kiri dan pula dari sebelah belakangku. Wa min wala min wara'i dhahri. Wa 'inda mashi ar-ra'si, ketika sapu kepala baca apa pula? Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nari. Ya Allah, tegahkanlah asal mana mengharam. Ha, tegahkanlah rambutku dan kulit kepala bashar tu. Maksud di sini kulit. Kulit tu kulit kepala dah lah. Maknanya rambutku dan kulit kepala ku tu aku tegahlah di atas ni aku. Tak jauh lah. Wa inda mashil udhunaini, ketika sapu dua telinga tu. Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanahu. Ahsanah bilai tawakkah. Ya Allah, menjadilah engkau kendaku setengah daripada orang yang perhati dengar perkata, maka ikut, selalu ikut akan yang eloknya nyakaul. Ha, kadang-kadang kita dengar molek dah nak turut tak boleh lagi. Ha, apalagi tak usah dengar hak sebenar. Ha, nah, jadi orang yang suka dengar, disapai suka dengar, boleh ikut akan yang elok. Ha, tak comel makna dia. Oh, cukup comel makna dia. Ha, Allahumma ja'alni minal ladhina yastami'una al-qawla wa fayattabi'una ahsanahu. Cuman. Wa 'inda ghasli ar-rijlain, dan ketika basuh dua kaki tu baca Allahumma sabbit qadamayya 'ala as-sirati yawma tazillu bihi al-aqdam. Ya Allah, kejapkanlah dua kakiku ni, dua tapak kakiku di atas sirat jemaatah aku nak meniti esok ni, pada hari gelincir padanya oleh segala tapak kaki. Banyaklah hak dok gelincir kaki jatuh ni aku. Kalau tu mau kejap kakiku jadi supaya tak jatuh. Dia kejap kaki aku tetap tak bergonjal, tak gementar, tak apa. Ha deh. Ha, habis ha, ayat molek makna dia tu deh. Tapi oleh kerana datang pada hadis tu ulama nak bicara hadis ni, ha, tengah ditinggalkan kanunlah kerana bertutur kata pada hadis. Jadi kaum muktamad tak disunatkan. Mana muqabih ada kata kesunat. Maka orang tua kita doa amamah tak ada apa molek lah. Lebih lagi kita tupu kepada makna tu comel. Ha, makna meminta kita deh. Tu dia. Allah kena sangat kepada orang yang mendengar-dengar pada meminta. Ha, habis. Kemudian sekali wazikru aqibahu, dan zikir mengiringinya. Hak ni sunat, kalau kita nak kira di atas pada tu tak sah makna. Kaum muktamad tak disunat zikir dah. Hak ni sunat zikir ku ni. Ha, kalau kira istiqnah. Ha, tapi zuhir ibarat nak suka di atas kelik denung. bila atas kulit denunggak. Jadi nak sepa kata wal mu'tamadu annahu la yusannu, tak sah makna sebab ni sunnah ni. Daripada hadis yang sahih ni. Wazikru dan zikir aqibahu mengiringinya. Nah, dia tak kata ba'dahu, dia ibarat dengan aqibah. Isyarat kata lepas wuduk juga baca lah. Zikir selepas wuduk aqibahu mengiringinya, mengiringi wuduk. Gapoi wa huwa ayyaqula, dan iaitulah zikir hak selepas wuduk tu bahawa baca ia ba'da faraghihi, selepas daripada selesainya, selesai mutawaddi minhu minal wudu, sudah basuh kaki posiak. Wa huwa padahal ia wawul ha, jumlah ha pada dhamir mustatir yaqula. Kama dia bahawa baca ia hal keada ia masa duk baca tu naknya mustaqbilul qiblati. Hal keadaannya yang berhadap kebelak. Diri ambil semaya tu pun hadap kebelak dah. Tak wayak lagi hati dia. Pokoloh kita ni pak tapai boleh belakang segi sah dan memada tu. Nak hadap ke hulu pun boleh kita sini. Nak hadap ke hilir pun boleh sah. Pokoloh kita pak tapai boleh. Duduk balik jatuh hadap ke tenaik pun boleh, tak ada hak. Tapi kerana wak emas satu sunat duduk balik naik hadap jatuh. Kerana kita sini kebelak duduk sebelah jatuh. Maknanya dah. Sunat hadap kebelak. Apa doa ni pun ketika hadap kebelak juga. Kalau katakanlah kita dah ambil semaya tu membelakai kebelak tubuh kata. Manakala doa paling kebelak. Paling kebelak baca doa ni. Hal keadaan lagi rafi'an. Ia mengangkat ia akan yadaihi. Ya rafi'an yadaihi, hal keadaan mengangkat ia akan dua tangannya hadap kebelak akak langit ila sama, kepada langit. Kerana langit dikatakan kebelak doa. Akak tangan kepada langit. Pai tak wayak ni kanak ki akak tangan ni tapok tapok. Rafi'an yadaih. Maka kanak ki yadaih sini kena kedih lagi. Rafi'an kaffai yadaih. Nanti kita lagi dua tapok tangan. Cara doa yang lagu tu saya pun nak ingatlah doa yang kena tapok tangan. Dan yang gitu. Akak tak akak tapi gitu. Dia nak tapok. Sallallahu habibutuni aku fikum. Ada daripada ada. Kamu minta kepada Allah dengan batin-batin dapat tangan kamu. Tak ajar apa sudah juga. Tak bekuk. Kita rasa bekuk. Doa minta ni. Membetul ni ni. Tu lah. Tu. Kaifiat dia. Kaifiat minta. Ada tengok lagi ni. Oh banyak naknya. Lengok begini. Masya Allah. Macam-macam jadi. Yang tak beringat kak. Ha. Ada. Akak tangan ni akak kedua tapak tangannya. Minta dengan batin. Malaikat ketika minta bala dia suruh apa nama tolak bala. Apa nama membelakangkan. Setengahnya ni. Pas baca gapo tu weh. Bila akak sudah dah hadap kebelak baca asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ni dia panggil menyaksi. Ni syahadah. Kita ada bersyahadah ni lah ni. Dia bawa semua aku mengaku bahawasanya tidak ada Tuhan malaikat Allah wahdahu ay mufaridan, ya Musa yang tunggal. La syarikalah, tak ada yang sekutu baginya Allah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sayyidana jadi sayyiduna. Wa asyhadu anna sayyidana isim anna nasab ya Muhammadan kibada abduhu khaba anna sebab rokok anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Lepas tu doa Allahumma ja'alni minat jawabina, ya Allah aku menjadi nadaku ni daripada orang-orang yang bertaubat. Kita minta semak kita masalah orang bertaubat. Ya kada kita salah dah tak siap bertaubat pada tahu salah tak hangat nak bertaubat. Amun jadi kada aku ni setengah daripada orang yang banyak taubat, banyak lagi kerana siap balarah. Minat tawabin. Kalau kita ni orang bertaubat dah tapi tak banyak. Jare-jare minta mu jadi aku ni daripada tawabin. Sebab Allah tu tawab. Innahu kana tawab. Tawab dalam balik Allah maknanya yang banyak menerima taubat. Ya sangat menerima taubat. Balik kita yang banyak taubat. Tu dia. Taubat balik kita hamba ni mana yang banyak bertaubat. Tawaf Tuhan tu maknanya yang banyak terima taubat ataupun yang sangat terima taubat. Innahu kana tawwaba, bahwasanya Allah adalah ia tawwab. Dia kata yang sangat taubat, saya salah apa? Saya taubat lagi tu. Tuhan yang sangat menerima taubat. Balik kita banyak bertaubat. Gitu. Kalau itu minta aku menjadi aku ni minat tawabina, waj'alni minal mutatahhirina, dan akan menjadikan aku daripada orang yang sanggup bersuci. Allah Taala tak boleh cemar. Tengok baju kita dah cemar, oh tak boleh duduk, baju kita dah pakai main berkira. Main perlu mandi juga basuh. Esok nak pakai pula perlu tu basuh. Cuba taruh 2 hari. Nak tepuh tak boleh pergi hak kita diri pun. Waktu tu bila peti nak pakai tak boleh. Duk belengah. Tak boleh duk. Basuh. Nah secara zahir ni suci daripada maksiat. Zahirnya, batinnya minta Tuhan jadi kita daripada orang itu. Ya Tuhan. Sambung lagi, subhanakallahumma wa bihamdik, maha suci engkau ya Allah, dan dengan kepujian kau. Asyhadu an la ilaha illa ant. Ulang pula kalimah syahadah tu. Aku menyaksi bahawa tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar melainkan hanya engkau ya Allah. Astaghfiruka, aku minta ampunkan dikau, wa atubu ilaik, dan aku bertaubat. Aku kembali. Masa siapa yang mop tu ada serah diri, itu taubat. Atubu ilaik, aku kembali kepadamu. Kerana tabayatubu ilaik, yang mana raja'at, aku kembali. Kalau dulu aku paling belakang, sekarang aku kelik kemu dah. Serah diriku kemu. Apa tu selawat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Baik. Lepas tu sunat sekali lagi. Wa qira'atu surati inna anzalnahu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Duk ngaku dengan Quran tu mula bawa turun ya Allah. Tak ada Allahnya. Baca surah tu. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Sampai akhirlah. Habis. Lepas tu syekh kita mari nak apa ni, nak bercakap tentang tanggungnya syarah kita saat ni. Hak kata wataharatu salasan-salasan, dia tanggung kata menigo pada anggota basuh juga anggota sapu. Anak kecil tu kena sambung semula. Sekat tu dulu kita sambung terus di pagi lagi insyaAllah. Pada kata wallazi hamala syarihu ala tahyid bil mausul iyalah qawlul musannah wataharat. Payah sikit-sikit. Pagi lagi insyaAllah. Pagi esok. Bawa malam nak ada ke dalam apa seluruh tu. Kalau main tepi saja deh, insyaAllah deh.